السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. إخواني في الدين، أيها الطلبة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan nikmah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembacaan untaian athar dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dan juga dari para sahabatul kiram ridwanullah alaihim yang terkumpul pada kitab Al-Adabul Mufrad. Telah lalu kita membaca bab seseorang memberikan hadiah kepada yang terdekat pintunya. Ya, artinya ketika kita ingin memberikan hadiah kepada tetangga kita, maka yang lebih berhak atas hadiah tersebut adalah aqrabu minna baban, yang paling dekat dengan kita pintunya. Nah, telah lalu tidak harus dia dempet, ya, walaupun ada jarak. Yang terpenting yang lebih dekat pintunya, artinya lebih mudah bagi kita untuk meminta pertolongan kepadanya. Nah, dialah yang lebih berhak, yang terdepan untuk kita berikan sesuatu kepadanya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha telah kita baca. Naam. Man yahfaz? Naam. Bismillah. Ila aqrabihim baban. قال سمعت طلحة أهدي إلى أقربهما. نعم. Selanjutnya. Sama ya ini. Nah, baik, yang lain. Ad. Nah, Ahmad. Lafal. Baik. Ad man yahfaz. Nah, Hasan. Naam. Nah, Adan. Lafal. Tayyib, hari-hari ini sibuk dengan apa ini? Ujian atau apa? Ngazidan. Sibuk ujian anak-anak. Tayyib. Maafu insyaAllah. Sibuk dengan ujian. Apa? Hifad. Naam. Tayyib. Muraja'ah sedikit. Tayyib, Hajjaj ibn Minhal. Naam, siapa beliau? Abu Muhammad. Abu Muhammad siapa? Al-Basri. Kan Al-Basri, Al-Basri. Abu Muhammad Al-Basri. Tayyib. Beliau ini sebagai apa? Di samping beliau sebagai imam, ya dikatakan simsar ya. Artinya tidak mengkhususkan diri sebagai apa? Sebagai muhaddits saja. Memang ada di antara mereka yang mengkhususkan tidak bekerja terkecuali tahdits, menyampaikan hadis. Di antara para imamul hadis ada di antara mereka yang mengambil upah ya dari tahdits. Artinya dia tidak menyampaikan kecuali dengan upah balasan sekian. Ya. Namun banyak pula di antara mereka yang juga bekerja sebagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Di antara mereka ada yang bekerja, bahkan Nabi kita sendiri juga bekerja. Para anbiya ya sebagaimana diberitakan, kebanyakan mereka adalah pengembala kambing. Artinya mereka mempunyai sesuatu yang didapat untuk dunia mereka. Ya, hal ini lebih mulia. Artinya seseorang ketika berusaha tidak mau meminta kepada orang lain, ya, tidak mengharap sesuatu dari orang lain, makanya demikian ini lebih mulia. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyatakan apa? Yadul ulia awla min yadi sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih utama dibanding tangan di bawah. Bahkan sebaliknya, ya, kalau dengan imbalan pekerjaan ini masih sah-sah saja. Artinya seseorang meminta tanpa ada imbalan apapun, nah ini yang tercela, ya. Demikian ini yang dicela oleh syariat ini. Kemudian Abu Imran, naam. Siapa beliau? Dengan demikian Hajjaj ibn Minhal, ya. Beliau dijuluki oleh para a'immah setelahnya beliau adalah seorang al-hafidh. Lebih dari 1000 hadis beliau memiliki. Ya. Bahkan dikatakan hujjah. Artinya hadisnya jadi hujjah. Begitu juga beliau dijuluki al-qudwah, contoh. Ya, sebagai percontohan. Siqah terpercaya. Bahkan dikatakan oleh Al-Ijli beliau ini siqah terpercaya orang soleh. Ya. Dengan beliau juga bekerja. Ala kulli hal. Abu Imran. Kalau Syu'bah ma'ruf taib Abu Imran. Siapa beliau? Hah? Abu Imran. Siapa nama beliau? Hah? Namanya siapa? Abu Imran Al-Jauni, namanya siapa? Abdul Malik Al-Jauni bin siapa? Bin Habib Al-Jauni. Naam. Kemudian Talha di sini siapa? Talha bin Ubaidillah. Beliau salah satu yang dipersaksikan dengan surga sahabat. Naam. Tayyib. Naam. Selanjutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah qala babul adna fal adna min al-jiran. Kita memasuki bab baru yaitu bab al-adna fal adna min al-jiran. Nah, ini mempertegas hadis yang telah lalu ya, ketika bab sebelumnya memberikan hadiah kepada yang terdekat pintunya. Begitu juga di dalam hadis ini yaitu bab al-adna fal adna yaitu yang terdekat daripada tetangga. Artinya di sini beliau ingin menjelaskan ini batasan tetanggamu. Yang lebih berhak adalah yang terdekat. Kemudian disebutkan asar setelahnya. Nah, ini mempertegas bab yang telah lalu. Qala haddatsana al-Husain ibnu Huraits. Husain ibnu ibnu Huraits, beliau adalah Abu Ammar al-Khuza'i al-Marwazi. Ya. Abu Ammar al-Khuza'i al-Marwazi. Gurunya Imam al-Bukhari rahimahullah. Ya. Qala haddatsana al-Fadhlu bin Musa. Abu Abdullah As-Sinani, seorang hafizun imam, thiqah, terpercaya. Ya. Disaksikan oleh Imam Waqi', beliau adalah sahibus sunnah. Qala 'anil Walid ibn Dinar. Walid ibn Dinar As-Sa'di Al-Basri. Abu Al-Fadl. Sebagian ulama seperti Yahya ibn Ma'in menyaksikan lemahnya, ya, menganggap beliau lemah. Namun Al-Imam ibn Hibban memasukkan beliau sebagai jajaran perawinya yang thiqah, terpercaya. Hasan, ya, sanadnya Hasan karena diperkuat dengan selainnya. Qala anil Hasan, ya, dari Al-Hasan. Al-Hasan bin Abil Hasan. Al-Hasan bin Abil Hasan, namanya Abul Hasan di sini adalah Yasar. Ya, namanya Yasar. Jadi beliau adalah Hasan bin Yasar Al-Basri. Abu Sa'id Al-Ansari. Ya. Dikenal dengan Abu Sa'id Al-Ansari. Atau lebih dikenal dengan Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah Sayyidut Tabi'in. Ulama pilihan dari kalangan para tabi'in. Dikatakan beliau bertemu dengan 130, bahkan bisa lebih, dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang semisal beliau ini nadir, jarang. Ya. Beliau mengumpulkan antara tiga hal. Terdapat pada diri Imam Al-Hasan Al-Basri tiga perkara. Ilmu yang tidak diragukan keilmuannya. Di antara para ulama tidak ada yang meragukan keilmuan Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua adalah ibadah. Artinya ilmu kemudian beramal diterapkan dengan ibadah. Beliau juga dikenal dengan ahli ibadah. Ya. Yang ketiga zuhud. Ya. Zuhud terkait perkara-perkara dunia. Yang semisal beliau ini nadir, jarang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ma'ruf beliau di antara ucapan-ucapannya yang tersebar di kalangan para thullabul ilm. Qala annahu su'ila 'anil jar. Artinya asar ini datangnya dari Al-Hasan Al-Basri. Telah lalu, ya, semisal apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ini juga diriwayatkan datang dari Aisyah. Naam. Terkait dengan batasan tetangga. Qala annahu su'ila 'anil jar, ditanya tentang tetangga. Faqala 40 daran. Beliau menjawab Al-Hasan Al-Basri, tetangga itu ada 40 rumah. Batasan 40 rumah, yang mana yang lebih berhak atas kebaikan kita, maka yang terdekat pintunya dengan kita, ya, yang terdekat pintunya dengan kita. Wa illa di sana tetangga batasannya adalah 40 rumah. Arba'ina daran amamahu, di depannya, terus 40 di depannya tetangga. Kemudian arba'ina khalfahu, ke belakang ada 40 rumah. Kemudian arba'ina an yaminihi, ke arah kanan 40, wa arba'in an yasari, dan 40 ke arah kiri dari semua sisi. Ini batasan tetangga. Telah lalu bahwasanya asar ini mempertegas dan memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang bagaimana Jibril terus mewasiatkan tentang tetangga, sampai-sampai dikira Jibril akan menyatakan kita diminta untuk mewariskan harta kepada tetangga. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu perhatiannya Islam terhadap tetangga. Yang kemudian sekaligus di sini menunjukkan kepada kita tetangga itu tidak harus apa? Tidak harus berdempetan, ya. Tidak harus berdempetan. Naam. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala bab man aghlaqa al-bab 'ala al-jar. Bab selanjutnya yaitu siapa yang mengunci atau menutup pintu atas tetangganya. Seolah-olah di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita apa sih hukumnya kita tidak membukakan pintu tetangga. Ya. Dan sekaligus di sini beliau seolah-olah ingin menjelaskan kepada kita ini loh syariat mengatur kita untuk kita demikian terhadap tetangga. Artinya tidak boleh bagi kita untuk tidak memperhatikan tetangga kita. Dari mana kita tahu? Dari hadis yang akan disampaikan. Tercelanya orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Qala haddatsana Malik ibnu Ismail. Malik ibnu Ismail ibnu Dirham Abu Ghassan An-Nahdi. Ya. Seorang imam hujjah berkata Yahya ibnu Ma'in, beliau ini laisa bil Kufa atqan min Abi Ghassan. Di Kufa tidak ada yang lebih mutqin, lebih kuat, lebih kokoh hafalannya melebihi Ghassan. Ya. Walaupun sebagian ulama menganggap lemah. Qala haddatsana Abdul Salam. Nah, Abdul Salam bin Harb, ya, Abu Bakar Al-Mula'i Al-Kufi. Asalnya dari Basrah. Jadi beliau dinisbatkan kepada Kufah, Abu Bakar Al-Mula'i Al-Kufi. Namun aslinya dari Basrah. Apakah boleh? Boleh. Ya, nisbat kepada satu tempat ketika dia tinggal lama di sana bisa dinisbatkan kepadanya. Namun Abdul Salam bin Harb, ya, sebagian ulama mengingkari hadis beliau. Nah, sebagian ulama mengingkari hadis beliau dan ahli Kufah menganggapnya terpercaya. Artinya beliau lebih mengetahui, ya, tentang hadis Abdul Salam bin Harb Abu Bakar Al-Mula'i. Artinya diperselisihkan pendapat tentang beliau ini di antara mereka para ulama. Oleh karenanya hadis beliau ini dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Ya. Dan derajat hadis ini adalah hadis yang hasan. Dihasankan karena hadis lainnya yang memperkuat. Ya, diperkuat dengan hadis lainnya. Qala an Laitsin. Ya, Laits. Laits bin Abi Sulaim, begitu juga beliau. Naam, Laits bin Abi Sulaim. Beliau berkata Imam Al-Ijli, ja'isul hadis, boleh hadisnya diriwayatkan. Namun tidak kuat beliau ini. Ya, tidak sekuat para imah yang lain. Abi Sulaim, nama beliau Aiman, diperselisihkan pendapat. Lais bin Abi Sulaim dikenal dengan nama itu. Namun ada yang menyatakan bapaknya namanya Anas. Ada yang menyatakan namanya bapaknya Aiman. Ya, para ulama berbeda pendapat. Pada akhir hayatnya ikhtalata, ya, bercampur hadisnya. Artinya tidak bisa membedakan antara yang sahih dan yang saqim, antara yang sahih dan yang lemah pada akhir hayatnya. Maka para ulama berselisih pendapat tentang beliau hatta diketahui beliau datang dengan hadis yang diriwayatkan oleh para imam thiqat, namun bukan hadis-hadis mereka yang disampaikan. Ya, maka dari itu Al-Imam Ahmad menyatakan tentang siapa ini, Lais bin Abi Sulaim, muttaribul hadis. Ya, hadisnya muttarib. Ya, bercampur hadisnya ini, tidak karuan. Artinya lebih kuat lemahnya beliau ini, terutama pada akhir hayatnya. Banyak di antara para a'immatul hadis yang pada akhir hayatnya ikhtalat. Ya. Yang punya catatan masih selamat. Artinya yang menulis hadis masih selamat. Ya, yang berpegang dengan hafalannya ini yang terkadang belum bisa membedakan atau banyak lupa, ya, ketika memasuki usia yang sudah umur. Namun kata Imam Ahmad, manusia masih meriwayatkan dari beliau, ya, masih meriwayatkan dari beliau. Beliau ini tidak dijadikan di dalam Jami' Sahih hadisnya sebagai inti hadis, namun dijadikan sebagai penguat saja. Ya, dijadikan sebagai penguat. Hadis beliau oleh Imam Bukhari dijadikan sebagai penguat. Nah, dan beliau ini Lais bin Abi Sulaim adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar Alamin Nubala, beliau dikenal dengan Sigar Tabi'in. Ya, tabi'in yang kecil, yang muda, artinya tidak seumur dengan kibar tabi'in. Ala kulli hal, hadis ini sebagai penguat saja atas hadis-hadis yang telah lalu. Qala an Nafi', Nafi' ma'ruf maula Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala laqad ata 'alaina zamanun, kata Ibnu Umar, telah datang kepada kami satu zaman. Aw qala hinun, atau satu masa. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Pada saat itu tidak ada seorang pun, ya, yang lebih menganggap dinar dan dirham lebih berharga dibandingkan saudaranya muslim. Masanya para sahabat. Masa keemasan ridwanullah alaihim ajmain. Thumma al-an ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Kemudian sekarang, kata Ibnu Umar, dirham dan dinar lebih dicintai oleh salah satu dari kita daripada saudaranya muslim yang lain. Na'udzubillah. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian beliau berdalil dengan hadis, qala kam min jarin muta'alliqun bi jarih yaumal qiyamah. Berapa banyak seorang tetangga yang bergantung dengan tetangganya yang lain pada hari kiamat. Yaqulu ya rab. Kemudian tetangga tersebut menyatakan, wahai rabku, hadza aghlaqa babahu duni. Orang ini menutup pintunya untukku dan membuka kepada selainku. Famana'a ma'rufah. Kemudian dia melarang atas kebaikannya. Artinya menutup pintu kebaikan untuk tetangganya. Hadis yang mulia ini, atau asar ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengannya tercelanya seseorang yang menutup pintu kebaikan untuk tetangganya. Tidak harus menutup pintu, ya. Tidak harus menutup pintu, namun ini diantara contohnya seseorang tidak mau membukakan pintu terhadap tetangganya. Namun apapun jenisnya, ketika itu adalah bagian daripada penutupan pintu kebaikan untuk tetangganya, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kebaikan kita, maka yang demikian ini tercela. Akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Tetangga tadi akan menyampaikan, akan mengadukan kepada Allah Azza wa Jal. Ya Rab, tetanggaku ini tidak mau memberikan kebaikannya kepadaku, padahal dia mampu. Tetangga di depan rumah. Ya. Dia mampu untuk memberikan kebaikan kepada kita, namun dia enggan. Ya. Di samping kita yang paling tahu tentang keadaan kita, tetangganya tidak makan, tapi dia santai-santai begitu saja. Bahkan dia membutuhkan apa yang bisa kita mampu. Tetangga kita misalnya bisa membetulkan listrik. Ya, listrik kita mati. Datang kepada tetangganya. Berusaha mengelak, mencari ini itu. Untuk apa? Untuk tidak mau membantu tetangganya yang lain. Batasannya berapa itu tadi? Sudah kita bacakan asarnya 40 rumah tadi. Ya. Atau segala sesuatu dinilai dengan harga. Ya. Maksudnya apa? Segala sesuatu dinilai pekerjaan. Tetangga kita butuh dan kita tahu keadaannya. Terkadang kita ini tidak tahu sebetulnya hakikat dalam dari tetangga kita. Kok kelihatannya aman-aman saja. Kelihatannya kok tidak membutuhkan apa-apa. Kelihatannya kok seger-seger saja. Padahal dia tidak tahu isi kantong tetangga kita. Apalagi tetangga yang punya harga diri. Yang senantiasa bersikap qanaah. Bersikap merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bersikap dirinya hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Zuhud terhadap dunia. Namun subhanallah, qadarullah, dikasih rumah yang mewah megah. Ya. Padahal dia tidak tahu dapat dari mana. Atau motornya luar biasa mahal. Dan dia tidak tahu barangkali dikasih orang. Dia tidak tahu isi kantongnya. Bahkan terkadang makan dia tidak bisa. Ya. Tapi dia tidak mau menyampaikan kepada tetangganya yang lain. Ya. Artinya apa? Artinya di sini kita senantiasa terbuka. Ketika mereka membutuhkan manfaat dari kita, maka jangan segala sesuatu itu dihitung dengan dirham dan dinar. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar. Sekarang ini kata Ibnu Umar, datang masanya dirham dan dinar lebih berharga dibandingkan saudaranya sesama muslim. Ya. Terlebih tetangga, mereka punya hak yang lebih besar untuk mendapatkan kebaikan kita dibandingkan orang yang jauh. Nah, maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menceritakan Ibnu Umar mendengar Rasul berapa banyak tetangga ini yang bergantung dengan tetangga yang lain. Dia butuh kerannya bocor, misalnya. Mau datangkan tukang mungkin kita tidak tahu, tidak punya uang. Jadi biarkan saja. Kita tahu kok terdengar suara air kericik-kericik. Ya dibiarkan saja. Masyaallah assalamah. Ini zaman ini. Kelak itu akan dipersaksikan, ya Rabb. Tetanggaku tidak mau memberikan kebaikan. Beliau menutup pintu kebaikan untukku. Pintunya tidak mau dibukakan untukku. Tidak mau membantu. Ya. Nas'alullah as-salamah. Fawaid yang lain. Daripada hadis ini. Di sini terdapat anjuran untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Ditambahkan dengan hadis-hadis yang telah lalu. Ya, sekian hadis sudah kita baca. Wajibnya bagi kita untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Ketika kita diwajibkan berbuat ihsan kepada manusia, kata Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian kepada seluruh manusia. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Faedah yang lain di sini menggambarkan kepada kita tentang keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kata Rasul, kata Ibnu Umar, beliau menceritakan telah datang masa kepada kita, pada saat itu saudaranya muslim jauh lebih berharga dibandingkan orang lain. Ini masa-masa keemasan terdahulu, zaman kaum muhajirin dan ansor yang kita dambakan sekarang. Di tengah-tengah kita, ya, di tengah-tengah kavlingan kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah tempat tinggal kita yang kita dambakan, bagaimana keadaan muhajirin dan ansar terlebih dahulu, zaman dahulu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan mereka di dalam Al-Quran, alladzina tabawwa'u dar wal iman, mereka yang bersiap untuk berpindah tempat itu dari Mekah, berhijrah ke Madinah. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Sebelum mereka datang, ahlul iman yang ada di Madinah, orang Islam yang ada di sana, yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka mencintai orang-orang yang akan pindah ke mereka. Mereka berharap datangnya mereka, datangnya kaum muhajirin ke Madinah, diharapkan kedatangannya. Bahkan ketika mereka datang, apa yang mereka lakukan? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mengorbankan diri-diri mereka, kaum Ansar. Mengorbankan diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka butuh. Mereka butuh, mereka tidak punya, mereka tidak mampu. Namun apa? Didahulukan saudaranya kaum muhajirin yang berhijrah, yang meninggalkan rumah-rumah mereka di Mekah. Harta-hartanya semuanya ditinggal, datang ke Madinah untuk berhijrah. Tidak jarang yang menawarkan istri-istrinya untuk dicerai, diberikan kepada mereka yang berhijrah. Ya. Walau kana bihim khasasa, mereka lebih membutuhkan, namun apa? Dikorbankan untuk tetangganya. Ini masa yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Apa disebutkan di dalam hadis ini? Yang disebutkan di sini, wa ma ahadun ahaqqu bi dinari wa dirhami min akhihil muslim. Artinya saudaranya sesama kaum muslimin berada di atas segala-galanya. Mereka adalah orang yang paling faham terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Muslim ini saudaranya muslim yang lain. Seseorang tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menghinakannya. Ya. Al-muslim akhul muslim. Jika sakit, semua badannya ikut sakit. Ya, merasakan. Artinya lebih didahulukan dia dibandingkan dirinya sendiri. Ini keadaan mereka pada saat itu. Mereka betul-betul menerapkan firman Allah, bahwasanya kebaikan yang mereka berikan kepada saudaranya ini untuk dirinya. Maka mereka berusaha berada yang terdepan. Mereka adalah orang yang paling paham atas firman Allah, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, beramal baik untuk dirinya. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Dan sebaliknya ketika seseorang berbuat kejelekan, maka semuanya akan diberikan kepada dirinya. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika kita menutup pintu untuk tetangga kita, kelak tetangga kita akan menyaksikan, ya Rab, fulan menutup pintu kebaikan untukku. Aku membutuhkan ini pada saat itu, kemudian tidak mau memberikan kebaikan untukku. Akan disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat jelek, maka kembali kepada dirinya. Perbuatan baik tidak lain dan tidak bukan untuk dirinya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang berbuat kejelekan kepada orang lain, kepada saudara dan seterusnya, yujzabi, akan dibalas. Ya. akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, mereka juga orang yang paling tahu, para sahabat, qurun mufaddalah terhadap firman Allah, man amila salihan min zakarin aw unza wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, balasan dari Allah akan diberikan kehidupan yang baik, kemudian kelak di akhirat akan diberikan yang terbaik bagi mereka. Ya, beramal dengan dia memberikan kepada saudaranya umum, secara umum, ya, termasuk di antaranya adalah infak, memberikan sesuatu, memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan ini adalah sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya manfaat tadi tidak semuanya dihitung dengan dinar dan dirham. Ya, tidak semuanya dihitung dengan uang, dengan pekerjaan. Apa yang kita berikan kepada untuk akhirat kita ketika semua kita hitung dengan harta? Ketika ada, walhamdulillah. Ketika tidak pun, atau ketika kita menolak pun, lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Demikian keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian akan datang satu masa, kata Ibn Umar, yang kebalikan pada masa itu. Masa itu orang-orang yang langsung belajar kepada Rasul, mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, mereka adalah orang yang paling tahu kapan ayat itu diturunkan, karena sebab apa, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kurun tersebut disebut dengan kurun mufaddalah, masa-masa keemasan. Ya, Rasulullah menyatakan khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik orang ada yang hidup di masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya lagi. Tiga kurun disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka orang yang disaksikan oleh Allah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhwan. Orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Qurun ini disebut masa-masa keemasan, ya, manusia terbaik. Kemudian lama setelah itu semakin sedikit, berkurang para sahabat. Akan ada masanya nanti yang harta itu jauh lebih berharga dibandingkan saudaranya. Di zaman itu Ibnu Umar menyaksikan. Ya, apalagi di zaman sekarang. Maka dambaan kita, harapan kita, sebagaimana keadaan para sahabat, sebagaimana muhajirin dan ansar. Mereka memberikan apa yang mereka miliki, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Semua hartanya diberikan di jalan Allah. Fi sabilillah. Untuk agama Allah. Untuk perjuangan agama Allah. Semuanya. Ya. Tidak tersisa sedikit pun di kantongnya. Apalagi kepada tetangga. Ya, sekian hadis sudah kita baca. Mereka penerapannya ada yang paling depan. Terdepan penerapan mereka. Oleh karena itu Aisyah bertanya pada hadis sebelumnya, kepada siapa aku memberikan hadiah yang lebih dekat pintunya denganmu, wahai Aisyah, kata Rasulullah. Untuk menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Untuk agama Allah, itu tadi, semuanya. Kata Rasulullah, apa yang kutinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab, setengah daripada yang dia miliki diberikan untuk agama Allah. Yakinlah, ketika kita memberikan untuk agama Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Tidak di dunia, di akhirat kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Demikian keadaan manusia-manusia terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Taib. Berapa menit lagi azannya? Hah? 4 menit. Nah, kita lanjutkan satu hadis. Nabas. Sedikit hadisnya. Qala bab la yashba' duna jarih. Yaitu sangat pas. Ketika bab sebelumnya beliau menjelaskan bagaimana hukumnya seseorang menutup pintu untuk saudaranya, artinya menutup kebaikan untuk saudaranya, untuk tetangganya. Maka pada bab ini beliau menjelaskan seseorang tidak la yashba, dia tidak merasa kenyang. Tidak boleh dia merasa kenyang sebelum saudaranya kenyang. Artinya apa? Ketika dia saudaranya lapar, tidak seharusnya dia merasa kenyang. Ini adalah isyar bagaimana kita merasakan, ya, merasakan kesulitan tetangga kita. Beliau ingin menjelaskan tidak seharusnya seorang muslim merasa kenyang ketika tetangganya lapar. Intinya begitu. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir. Muhammad ibn Katsir al-Abdi al-Basri. Qala akhbarana Sufyan, Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Qala an Abd al-Malik bin Abi Bashir al-Madaini. Ya, berkata para ulama beliau terpercaya. Qala an Abdullah bin al-Musawir. Abdullah bin Musawir Abu Ja'far al-Hashimi, termasuk keturunan Ja'far bin Abi Talib al-Hashimi, ya, termasuk ahli al-Bait. Beliau termasuk jajaran perawi yang thiqah menurut Imam Ibn Hibban. Qala sami'tu Ibn Abbas yukhbiru Ibn Zubairin. Aku telah mendengar Ibn Abbas memberitakan kepada Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa al-mu'min alladhi yashba'u jaruhu ja'i'. Nabi menyatakan, aku telah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bukanlah seorang mukmin ketika dia kenyang, ya, ketika dia kenyang dan tetangganya lapar. Artinya laisal mukmin, tidak sempurna keimanan seseorang, ya, ketika dia merasa kenyang kemudian tetangganya kelaparan, ya, yaitu tidak mampu untuk makan, tidak mendapatkan yang ia makan, atau mungkin bahkan dia punya beras lauknya tidak ada, atau bahan untuk memasak lauk pauknya tidak ada, bahan untuk memasak nasinya tidak mempunyai, dan seterusnya. Intinya dia tidak bisa makan dan dia kenyang, ya, dan dia tahu itu dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya bukan tidak mampu memberikan nasi satu piring kepada tetangganya, ya, namun dia enggan untuk itu, maka tidak sempurna keimanannya, tidak sempurna. Nah, dalam hadis ini kita mengambil faedah penting bahwasanya kesempurnaan ada pada perhatian kita terhadap tetangga. Kemudian yang kedua, di sini juga terdapat motivasi Islam untuk kita terus ta'awun alal birri wat taqwa antara ahlul Islam, terutama kepada tetangga. Kemudian di sini juga terdapat besarnya perkara tetangga di sisi Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia membiarkan tetangganya kelaparan. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan semoga apa yang sudah kita ambil menjadi tambahan ilmu dan pemberat amalan kita kelak yaumul qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.